Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال الذين أعزكم الله كتاب مسيح بدأ بمبهسان كتاب الحج Kitab tentang masalah haji dari Kitabul Umdah. Selesai pembahasan tentang masalah mawaqit, masalah miqat-miqat, juga terkait dengan masalah pakaian-pakaian yang dikenakan oleh muhrim, yang boleh dan yang dilarang. Pembahasan talbiyah juga telah kita bahas. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, masalah kitiyah. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية باب فدية yang dibahas sekarang فدية terkait dengan masalah haji bukan terkait فدية tentang masalah puasa yang dibahas فدية pada bab haji tebusan-tebusan قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن معقل رحمه الله تعالى قال dari Abdullah بن معقل رحمه الله dia berkata جلست إلى كعب بن عجرة saya pernah duduk di sisi كعب بن عجرة رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ Lalu saya bertanya kepada beliau tentang masalah fidyah. Fidyah pada haji. Tebusan-tebusan pada haji. Manasik haji. فَقَالَ Beliau berkata, نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةِ Ayat yang berbicara masalah fidyah itu turun kepada aku secara khusus. Ayatnya ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Di Al-Baqarah. Barang siapa di antara kamu yang sakit ketika haji atau ada gangguan pada kepalanya, maka membayar fidyah yaitu puasa atau sedekah memberi makan atau rusuk menyembelih hewan. Ayat ini dimaksud disebut dengan ayat fidyah. Ayat ini katanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ayat ini turun kepada aku secara khusus. Wa hiya lakum 'amma. Namun ayat itu umum untuk kalian semua. Jadi sabab nuzul ayatnya tentang saya. Tapi hukumnya umum untuk kamu semua. Lalu beliau bercerita di sini. humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibawa kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Al qamlu itu kutu, kutu rambut. Yatanatharu ala wajhi, berjatuhan di wajah. Saking banyaknya tumor, tahu tumor ya? Kutu rambut yang namanya tumor itu tidak cuma semata-mata di rambutnya beliau, tapi sudah berjatuhan di wajahnya. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, ma kuntu aral wajah. Saya sebelumnya tidak menduga penyakit ini. Bala habika ma'ar, sampai pada kamu seperti yang saya saksikan sekarang ini. Atau belum mengatakan, ma kuntu aral jahdeh. Sebelumnya aku tidak mengira al-jahd, jadi masyakal, rasa berat penyakit yang kamu timpa ini, yang menimpa kamu ini, balagabika ma'ar, sampai kepada kamu seperti yang saya saksikan sekarang ini. Saya tidak menduga sampai seperti sekarang ini. Bayangannya cuma paling gatal-gatal di kepala gitu karena banyak kutunya. Ternyata lebih daripada itu. Kutunya tidak cuma di rambut, sampai merayap di wajahnya. Maka Rasul mengatakan, ada jidu syatan. Apa kamu memiliki seekor kambing? Menjumpai seekor kambing, punya atau beli seekor kambing? Fakutulah, saya katakan saya tidak punya. Maka Rasul mengatakan, fasum thalathata ayyam. Kalau begitu puasalah kamu 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sha', untuk tiap-tiap orang miskin separuh sha'. 1 sha' sama dengan 4 mud. 1 sha' sama dengan 4 mud. Kalau 1/2 sha' sama dengan 2 mud. 1 mud itu sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Kalau 2 mud 2 kalinya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, fa amarahu Rasulullah sallallahu wasallam ay yut'ima faraqan baina sittati masakin. Rasulullah sallallahu wasallam memerintahkan kepada dia untuk memberi makan faraqan. Faraqan itu sekitar 3 sha' nabi. Mikyal yasa'u thalathata asur nabawiyah, sebuah timbangan yang mencakup 3 sha' nabi. Kalau 3 sha' berarti 12 mud. 1 sha' 4 mud, dikalikan 3 sama dengan 12 mud. Rasulullah SAW memerintahkan kepada dia untuk memberi makan sejumlah 3 sha', jadi farah, diberikan kepada 6 orang miskin. Au yuhdi syatan, atau menyembelih al-hadyu 1 ekor kambing. Au yasumu thalathata ayyam, atau dia puasa 3 hari. Intah. Ini hadis terkait dengan masalah fidyah haji atau fidyah umrah. Baik, riwayat ini berartinya Rasulullah menjelaskan kepada kita, kalau kita sudah berihram. Perhatikan ya, kalau kita sudah berihram, baik ihram umrah atau ihram haji, sudah pakai baju ihram, sudah talbiyah, ya, sudah mulai, ternyata kita sakit, maridun, sakit, yang membuat kita tidak bisa meneruskan manasik kita. Atau yang kedua, ada gangguan, ada, baik pada kepala kita kayak sekarang ini kasusnya, atau gangguan-gangguan yang lain yang membuat kita merasa berat, yang mengharuskan kita untuk merasa berat, membatalkan ihramnya kita, maka kita terkena kewajiban fidyah. Sakit atau ada gangguan-gangguan yang membuat kita gak betah, membatalkan ihram kita, maka ada kewajiban fidyah. Disebutkan dalam riwayat ini dan juga dalam ayat yang dibacakan di atas, fidyahnya disuruh milih tiga. Yang paling afdal menyembelih seekor kambing. Ini kalau ada. Karena Rasulullah SAW pertama kali memulai dengan kambing. Ada jidu syatan. Kamu punya kambing. Demikian yang paling afdal menyembelih seekor kambing. Kalau tidak ada, maka bisa puasa 3 hari. Bisa pula memberi makan 6 orang miskin. 6 orang miskin, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah ini, karantinanya jazakumullah, kita diperbolehkan untuk takhir. Diperbolehkan untuk memilih dari 3 ini. Tidak harus urut, barakallahu fikum. Yang mampu puasa, puasa. Yang tidak mampu puasa, memberi makan 6 orang miskin. Mampu kambing, kambing. Silakan pilih. Cuma yang paling afdal, dzabhu syatin, menyembelih seekor kambing. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan masalah kambingnya, disembelih lalu diberikan kepada fuqara wal masakin yang ada di kota suci. Barakallahu, di kota suci. Hadza wadih. Terkait dengan puasa 3 hari, itu dikerjakan selama dia manasik. Bisa, namanya puasa fidyah. Puasa untuk fidyah 3 hari. Bisa dikerjakan ketika manasik. Terkait dengan masalah memberi makan 6 orang miskin, disebutkan di sini setengah sok. Kalau setengah sok 2 mut, 1 mut itu pernah dihitung oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau bahan makanan mentah, 1 mut itu sama dengan 510 gram. Kalau 2 mut setengah sok sama dengan 1020. Sama dengan 1 kilo 20 gram. Itu 2 mutnya. Barakallahu. Ini harus dikasihkan kepada 6 orang miskin. Karena Rasulullah SAW menyebut 6 orang, maka harus dikasihkan kepada 6 orang miskin. Tidak boleh jatah 6 untuk 1 orang miskin. Tidak boleh. Jadi paham ya? Kaidahnya, kalau dalam sebuah dalil disebutkan jumlah orang miskinnya, maka harus sesuai dengan jumlah tadi. 6 harus 6, jangan kurang. Sehingga jatah setengah sok untuk 6 orang miskin. Kalau disebutkan dalam dalil memberi makan seorang miskin, maka terserah Anda. Mau itu saja yang dikasih, boleh. Mau miskin yang beda-beda, juga tidak ada masalah. Dikarenakan miskinnya tidak disebutkan. Tapi kalau disebutkan dalam dalil 6 orang miskin, harus 6 orang. Contoh yang lain dalam kafarat, orang yang berhubungan dengan keluarganya di siang hari Ramadan, kafaratnya memberi makan 60 orang miskin. Harus 60. Tidak boleh jatah 60 untuk 1 orang. Barakallahu fikum. Ini kalau ada sakit atau ada gangguan-gangguan di kepala kita. Fidyahnya adalah ini. Boleh kambing, boleh puasa 3 hari, boleh pula memberi makan 6 orang miskin setengah sol. Setengah sol, barakallahu fikum. Kalau tidak azabumullah, di sana ada beberapa kondisi-kondisi yang lain yang terkena kewajiban fidyah. Ada kondisi-kondisi yang lain yang terkena kewajiban fidyah. Saya bawakan faedah dari kitab Manasikul Haji wal Umrah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Al-Abdali hafizahullah. Beliau muridnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Dalam buku beliau Manasikul Haji wal Umrah, beliau menyebutkan anwa'ul fidyah. Ada macam-macam bentuk fidyah. Ini beberapa tindakan-tindakan yang terkena kewajiban fidyah. Haji ya, atau umrah. Jangan dimanakan puasa ya. Sekali lagi bahas masalah haji, walaupun Ramadan. Baik. Yang pertama kata beliau, halqur ra'si au halqu ba'dihi wa huwa muhrim. Dia menggundul rambutnya atau sebagian rambutnya dalam keadaan dia sedang ihram. Dia menggundul rambutnya atau mencukur rambutnya dalam keadaan dia ihram, maka terkena fidyah. Fidyahnya seperti yang dua dalam riwayat ini, kambing satu ekor atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin setengah sok atau apa. Yang kedua kata beliau, taghtiyatu ra'sir rajuli 'anda. Taghtiyatu ra'sir rajuli 'anda. Seseorang laki-laki sengaja menutupi kepalanya. Laki-laki ya. Kalau perempuan normal. Laki-laki ketika sedang ihram, laki-laki menutupi kepalanya dengan sengaja. Menggunakan peci, menggunakan imamah dan segala macamnya dengan sengaja. Maka terkena yang namanya fidyah dam. Kita semuanya tahu bahwa Allah, kalau yang namanya laki-laki pakaian ihram cuma 2. Satu untuk sarung, satu untuk diselempangkan. Kepalanya kosong, ya. Tidak boleh ditutupi dengan apapun. Maka ketika dia dengan sengaja dan tahu hukumnya, dia tutupi kepalanya dengan kolar suah, dengan songko nasional, dengan peci, dengan sorban, dengan yang lainnya, maka terkena fidyah dam. Tahu dam? Menyembelih seekor kambing. Yang ketiga kata beliau, lubsir rajul lil khuffaini ma'a wujudin na'lain. Seseorang laki-laki ketika ihram mengenakan khuf, sepatu yang menutupi mata kaki. Seseorang laki-laki ketika ihram dia sengaja mengenakan khuf, sepatu yang menutupi mata kakinya, padahal dia memiliki sandal. Padahal dia memiliki sandal. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sebuah pendapat. Ini pernah kita bahas sebelumnya barakallahu fikum pada kajian yang telah lalu. Di antara yang dipakai oleh orang yang ihram ialah menggunakan sandal, sepatu atau sandalnya yang di bawah mata kaki. Rasul mengatakan kalau tidak ada sandal, yang ada adalah khuf, disuruh motong. Gitu ya, disuruh memotongnya. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, pernah ada yang berbuat demikian dan Rasul tidak memotongnya. Kemarin kita bahas bahwasanya dia enggak ada masalah barakallahu fikum terkait dengan orang-orang yang enggak memiliki sandal, dia hanya memiliki sepatu. Tidak ada masalah dia menggunakan sepatu dengan apa? Memotong di bawah mata kaki. Maka yang dimaukan oleh Syekh di sini, dia memiliki sandal. Dia punya sandal yang di bawah mata kaki, tapi dia dengan sengaja mengenakan khuf, begitu ya Pak. Saya paham ya? Sengaja mengenakan khuf, sepatu yang di atas mata kaki dengan sengaja. Maka kena dam. Bayar fidyah dia. Kena dam. Dan menyembelih seekor kambing. Yang ketiga kata beliau, man ta'ammada lubsal quffazain. Man ta'ammada lubsal quffazain wa huwa muhrim. Seorang wanita yang sengaja memakai kedua sarung tangan dalam keadaan dia ihram. Sengaja. Jangan lupa dibahas kemarin, kaum wanita tidak diperbolehkan menggunakan niqab, cadar pasangan, dan yang kedua tidak boleh mengenakan sarung tangan. itu perempuan dalam ihramnya. Kata beliau, termasuk yang terkena fidyah seseorang wanita yang sengaja memakai kedua sarung tangannya dalam keadaan dia ihram. Nah, fidyah ya, bayar. Halo, sengaja. Yang kelima. Man ta'ammada lubsal makhith al-muhith min ar-rijali wa huwa muhrim. Seseorang yang sengaja, laki-laki yang sengaja mengenakan pakaian yang berjahit. Laki-laki yang dengan sengaja mengenakan pakaian yang berjahit, yang membentuk tubuh, sarwil, baju kaos, baju hem, jubah, gamis, dan semisalnya, dalam keadaan dia ihram, terkena jam. Seperti yang kita ketahui bersama para pelatikum, kaum laki-laki hanya menggunakan dua kain ihram yang tidak berjahit. Berjahit yang sesuai dengan potongan-potongan anggota tubuhnya. Nah, berjahit hanya semata dua pakaian ihram, dua kain ihram saja. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian berjahit sesuai dengan postur dan potongan tubuhnya. Dan kemarin barakallahu, maka katanya beliau hafizahullah, kalau ada seorang laki-laki dengan sengaja, laki-laki dengan sengaja dalam keadaan dia ihram memakai pakaian yang berjahit, maka terkena fidyah. Lagi ihram tiba-tiba dilepas ihramnya pakai jubah dengan sengaja, atau tiba-tiba pakai baju hem dengan sengaja, atau pakai celana dengan sengaja, maka terkena fidyah. Yang keenam, kata beliau, likulli sayyidin barri sadahul muhrim fidyatun tumakilu. Seseorang yang sedang ihram, dia membunuh hewan buruan darat. Seseorang yang ihram, dia berburu atau memburu atau membunuh hewan buruan darat, maka dia terkena fidyah yang semisal dengan hewan yang dia bunuh. Paling kecil seekor kambing. Kalau dia membunuh atau menembak burung, dia ihram ini, maka membayar fidyah seekor kambing, yang paling kecil kambing. Tapi kalau seandainya misalkan dia berburu seekor rusa, rusa itu gedenya kayak apa? Kayak kambing juga, nyala kambing. Atau dia berburu seekor, ya kalau sapi ya sapi, berdua yang bukan sapi tapi kayak sapi, kuda. Dia berburu kuda liar, maka yang semisal kuda adalah sapi. Kurang fidyah tentu mati lugu. Fidyah semisal dengan yang dia bunuh. Ini ketika dia ihram, dia sendiri yang berburu. Barakallahu'alaikum, atau atas perintahnya orang lain dan dia berhubung, itu tidak boleh terkena fidyah yang semisal itu. Yang ketujuh, man tatayyaba muta'ammidan 'aliman bil hukum. Seseorang yang sengaja memakai minyak wangi. Seseorang yang sengaja memakai minyak wangi dan dia tahu hukumnya, kena fidyah. Ya, ketika dia sedang ihram, haji atau umrah, ternyata dia dengan sengaja menggunakan minyak wangi dan tahu hukumnya, maka terkena fidyah. Dan saya berkata, ini kata beliau bisa dilihat dalam kitab Sunan Tirmidzi. Kitab Sunan Tirmidzi, Kitabul Hajj, bab yang ke-107. Sunan Tirmidzi, Kitab Haji, bab yang ke-107. Kemudian yang ke-8, ia juga terkena fidyah, kata beliau, ialah man taraka wajiban min wajibatil haji awil umrah. Seseorang yang meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji atau umrah. Seseorang yang meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji atau umrah. Dan apa saja kewajiban haji ini? Kewajiban haji diantaranya ihram dari miqatnya. Kewajiban haji yang pertama ihram dari miqatnya. Yang kedua, bagi yang wukuf di siang hari wajib wukuf terus sampai tenggelamnya matahari. Bagi yang wukuf di Arafah di siang hari, dia berkewajiban wukuf sampai tenggelamnya matahari. Itu wajib. Yang ketiga, termasuk kewajiban haji, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Yang keempat, melempar jumrah. Yang kelima, mabit di Mina pada malam-malam Mina. Mabit di Mina pada malam-malam Mina 10, 11, 12 atau 10, 12, 10, 11, 12, 13. Mabit di Mina. Yang keenam, tahallul, gundul atau cukur. Yang ketujuh, menyembelih al-hadiyu. Bagi yang haji tamattu atau haji qiran, menyembelih al-hadiyu. Bagi yang haji tamattu atau haji qiran. Dan yang kedelapan, tawaf wada. Katanya beliau, barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji, maka terkena fidyah. Terkena fidyah, kata beliau. Ada orang yang ihramnya bukan dari miqat, ihram dari Jeddah, kena fidyah, katanya beliau. Orang yang wukuf di Arafah dari mulai siang hari, belum asar sudah cabut, kena fidyah. Orang yang tidak mabit di Muzdalifah dari mulai Arafah langsung ke Mina, fidyah. Orang yang tidak melempar jumrah, fidyah. Orang yang tidak mabit di Mina dan dia mampu pada hari-hari Mina, fidyah. Orang yang tidak tahallul, fidyah. Orang yang tidak tawaf wada haji, fidyah. Dan orang yang tidak menyembelih al-hadiyu pada dia mampu dan dia haji tamat atau zikiran, bayar fidyah. Al-muhim, yang meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji terkena fidyah. Ini yang ke-8. Yang ke-9 dari macam fidyah, kata beliau. Beliau mengatakan, man jama'a qabla tahallulil awal fa'alaihi badanah. Barang siapa yang mengumpuli istrinya sebelum tahallul pertama. Barang siapa yang mengumpuli istrinya sebelum tahallul yang pertama, maka dia terkena badanah. Harus menyembelih seekor unta, kata beliau. Dan batal hajinya. Supaya dihafi para kutukum, ketika haji itu ada tahallul pertama, ada tahallul yang kedua. Yang pertama, baik, dalam perkara haji barakallahu fikum, ada dua kali tahallul. Tahallul yang pertama dan yang kedua. Tahallul yang pertama itu dilakukan ketika kita sudah melempar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah tahallul, memotong rambut atau mencukur, atau al-hadi, menyembelih hewan, menyembelih hewan al-hadi. Itu tahallul pertama. Dalam artian, kita bisa melepas pakaian ihram kita, kita bisa mandi-mandi, kita bisa pakai baju biasa, bisa pakai minyak wangi. Tapi tidak boleh mengumpuli istri sampai sampai selesai tawaf ifadah. Jadi paham ya? Jadi taharul awal itu membolehkan semuanya kecuali istri. Setelah kita mengerjakan tawaf ifadah, baru ada taharul yang kedua. Taharul yang kedua ini membolehkan semuanya sampai juga istri kita. Barakallahu. Baik, yang dikatakan di sini sama Syekh Hafizahullah Ta'ala, seseorang yang mengumpuli istrinya sebelum tahalul pertama, berarti belum melaksanakan jumatul aqabah, wala nyembelih haji, wala yang lain-lainnya, mengumpul istri. Belum mengatakan sini menyembelih unta dan tadi katakan batal hajinya. Yang ke-10, man jama'a ba'da tahallul awal fa'alaihi syah. Seseorang yang mengumpuli istrinya setelah tahallul pertama, sebelum yang kedua dikumpuli, maka dia berkewajiban menyembelih seekor kambing fidyah. Ini 10 poin. Ini yang disebutkan sama Syekh Hafizahullah Ta'ala, sebagiannya ada ikhtilaf di kalangan para ulama kita, barakallahu fikum. Sebagiannya ada ikhtilaf di kalangan para ulama kita, barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini yang disebutkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Ushabi Hafizahullah Ta'ala terkait dengan anwa'ul fidyah. Ada yang disepakati oleh para ulama kita, ada yang diikhtilafkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Lebih selamatnya kita harus menghindar dari perkara-perkara tadi supaya tidak terkena fidyatul hajj. Barakallahu fikum. Halo, wabarakatuh. Ini terkait dengan masalah fidyah. Tapi yang berikutnya terkait dengan masalah haramnya Mekah. Ada pertanyaan? Langsung pertanyaan semuanya. Pak berikutnya tanya. Ada apa? Silakan. Waktu wukuf di Arafah sebelum maghrib sudah ada jemputan untuk apa cara cuci. Di sebagian menggunakan Arafah sudah. Ya itu tadi. Kalau yang disebutkan sama Syekh termasuk yang terkena fidyah. Iya, belum mengatakan tadi itu bagi orang yang wukuf di siang hari, memulai wukuf di siang hari. Artinya dia sudah punya kemampuan, bisa datang ke Arafah di mauqif siang hari. Itu afdal. Dimulai dari mulai habis salat zuhur sampai tenggelamnya matahari. Belum mengatakan terkena fidyah. Adapun orang yang telat datang, baru nyampe di Arafah malam hari, enggak ada masalah. Dia bisa wukuf di Arafah walaupun sesaat saja sebelum subuh, langsung dia menuju ke Muzdalifah Makbisa. Dengan pendapat yang beliau terkena fidyah. Pendapat yang lain tidak. Bagi yang sakit itu biasanya safari wukuf itu sekitar setengah jam terus pakai ambulan itu. Yang sakit-sakit. Kalau yang sakit-sakit pembahasannya lain. Itu namanya ashabul adha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hatta yang sakit-sakit itu enak ya Pak. Maafin di Muzdalifah tidak. Melempar Jumatul Aqabah di malam hari yang sudah masalah. Itulah pembahasan ashabul adhar yang punya uzur itu lebih banyak keringanannya daripada yang itu. Ini pasti dia punya kemampuan, sudah mampu wukuf di siang hari waktu yang afdal. Maka selesaikan sampai terbenamnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Di sana Pak, di sana. Yang bisa di rumah itu ialah ketika orang yang haji tamattu tidak mendapatkan hewan al-hadyu atau tidak bisa beli. Kan puasa 10 hari, 3 hari ketika manasik, 7 hari ketika di rumah. Tilka asyaratul kamilah. Hukum asalnya semuanya dikerjakan di sana. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Nah, penggunaan sabuk, emang banyak sabuk aja yang bisa. Sabuk nggak ada masalah. baik sabuk plastik, kulit, plastik itu tidak ada masalah. Sabuk itu hanya sekedar dikaitkan saja. Yang tidak boleh, yang berjahit, yang langsung sesuai dengan potongan-potongan tubuh kita. Ya kayak sekarang ini. Sabuk ada masalah. Sabuk yang benar-benar jadinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antum misalkan pakaian ihramnya antum dibikin sakunya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pakaian ihramnya antum dikasih kayak cetekan-cetekan begitu supaya gampang masangnya, tidak ada masalah. Itu bukan berjahit. Yang tidak boleh al-makhid al-muhid, berjahit yang sesuai dengan potongan-potongan tubuhnya kita ini, kayak sekarang ini. Itu tidak boleh. Gimana? Waktu mabit yang abdul itu gimana? Mabit di? Ya di Mina, di apa namanya? Musdalifah. Kalau mabit di Musdalifah otomatis setelah dari Mina, setelah dari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Nah begitu. Dari sana langsung menuju ke Musdalifah. Salat Maghrib Isya di Musdalifah jam kosor, jam akhir. Langsung di Musdalifah. Mabit di sana. Tidur di sana. Rasul begitu selesai salat Maghrib Isya jamak kosor akhir langsung tidur. Sampai subuh. Subuh salat di Musdalifah. Setelah itu doa di Masjidil Haram sampai terang suasananya. Dan belum terbenam matahari. Sampai terang baru berangkat menuju ke Mina. Kerikilnya nyari sambil jalan sambil nyari-nyari. Jadi ketika di Musdalifah tidak disibukkan dengan mencari kerikil. Dia di Mina sambil jalan atau ketika di Mina. Itu mabit yang afdal. Iya kan, gelas yang afdal. Kalau haji itu jangan yang pas-pasan. Eman-eman biayanya nunggu di subuh pas-pasan. Jadi yang paling afdal. Kalau enggak mungkin kan, maka yang penting dia bisa mabit di Muzdalifah walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Misalkan yang namanya haji kan macam-macam, ada yang lancar, ada yang banyak kendala, macam-macam. Kisahnya masing-masing tidak. Dari Arafah susah dia, enggak tembus-tembus. Baru tembus di Muzdalifah malam hari. Tuh, tengah malam. Mabit langsung di situ. Tunggu sampai subuh. Diusahakan sholat subuhnya di Muzdalifah. Doa yang panjang sampai terang suasananya sebelum terbitnya matahari baru berangkat. Bagi yang punya udzur langsung ke Mina. Yang tua-tua, yang sakit-sakit. Itu dari Arafah langsung ke Muzdalifah sebentar langsung menuju ke Mina lempar Jumatul Aqabah selesai. Untuk mabit di Mina ya ayyamu Mina. Tanggal 10 itu jelas, 10 malam 11, 11 malam 12 sampai 12 malam 13 atau sampai tanggal 13. Itu yang lebih afdal. Kalau mau bersegera hanya sampai tanggal 12 saja ada masalah. Perbolehkan. Jadi kalau sampai tanggal 13 itu 10 menginap, 11 menginap, 12 menginap. Tanggal 13 nya setelah zawal lempar jamarat langsung pulang. Kalau yang hanya sampai tanggal 12 menginap tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 siang habis zawal lempar jamarat ula kusto akobah langsung pulang menuju Mekah. 12 boleh, 13 boleh. Ada kelas. Ada yang kurang jelas? Sudah paham siapa ya? Itu mabit di Mina, di Mina. Sekarang kan sudah mulai ada mulai perdua sampai Mina jadi wilayah Muzdalifah masuk ke Mina. Fatwanya ulama sekarang tidak ada masalah. Malu di Mina asli, di Mina jadi tidak ada masalah. Karena nyambung. Dan enggak mungkin kan. Sebagian mereka kurang mantap. Malam hari jalan kaki ke Mina yang aslinya. Yang penting mabit di Mina sudah. Baik lagi nanti. Ya terserah Anda. Enggak ada masalah. Harus. Waktu mabit di Mina di Muzdalifah itu kan macet sudah. Pas di Muzdalifah itu dinyatakan bermalam sih. Ya itu kondisi gimana lagi? Ya. Kalau itu kondisinya ya sudah. Ya sudah di situ. Sampai turun, maksudnya enggak sampai turun. Enggak mungkin turun. Iya. Kalau bisnya suruh turun di pinggir jalan ya nggak mungkin. Ya otomatis turunkan jamaahnya, dia cari parkiran sendiri. Itu bisa dimungkinkan, diperbolehkan. Nggak mungkin turun. Turun ya kan mengantrinya nanti kan terpencar jamaahnya kan nggak bisa turun satu jamaah. Nggak mungkin turun. Turun sendiri ya bisa. Bisa diatur, kalau satu grupnya bisa diatur, turun-turun Muzdalifah bina, jalan kaki. Ya betul. Sebetulnya, sebetulnya sarana transportasi di sana itu enggak bis itu saja. Iya banyak. Jadi kalau mau turun di Muzdalifah itu setelah apa namanya mendekati subuh, naik bis apa saja arahnya ke Mina itu dilayani. Banyak ya. Tapi jarang. Artinya kalau orang itu udah niat turun di Muzdalifah, maafin, itu enggak mungkin dia pergi sebelum subuh. Tanggung. Sekali subuh di situ sunahnya doa sampai terang baru berangkat. Kadung turun kok setengah hati. Enggak enak. Nah, turun ya sudah maafin di situ, maafin sampai subuh, salat subuh di situ, doa sampai terang suasananya baru berangkat. Dan habis cari kaki, tawakal. Oh dia. Bakal lama sama beli jari kaki. Bismillah. Allah saat sudah ada nyabang sana, nyabang sini, lurus yang mana ini alur jalan aja sudah. Mau lewat sana ketemu, sini ketemu, lurus ketemu. Kalau lurus ketemunya pada bawah sendiri. Oh dia. Pada bawah sendiri. Kalau belok sebelah kanan nanti ketemunya yang lantai berapa, yang sini lantai berapa. Nanti ketemunya semuanya ke sana di jalan. Tapi kalau uzur sakit apa segala macam, tidak mungkin sendiri jamaahnya hias, ya sudah. Niatkan ketika di atas Muzdalifah di bis, niatkan untuk mampir di situ. Baru berangkat menuju ke sana. Allahu taala alam bisawab. Yang lain, masya Allah. Silakan. Satu berturut-turut atau beda kewajiban? Beda-beda. Ini ditinggalkan itu juga iya. Cuma dua. Menurut pendapat yang disebutkan tadi sama beliau, Habibullah Ta'ala, barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban haji, ketika yang dia tinggalkan cuma satu, tapi berulang-ulang, belum sempat dia mengerjakan dam, cukup satu. Tapi kalau berbeda, terkena dua. Itu kaidahnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, yang lain. Jadi sudah tanggung ya. Pemakaian celana dalam kain kayak kain. Kayak pempes gitu. Bukan, jadi cuma di nakalanya ada yang dua. Khususnya di ikat gitu. Supaya yang mesti kayak pempes gitu. Jadi cuma di sini kan set diikat gitu aja. Allah. Berarti gak percaya? Sekedar ikat gitu aja. Allah. Gak tahu sih. Pernah dengar-dengar fatwa-fatwa begitu? Allah. Yang anda pernah dengar itu adalah seluruh barang yang dijual di Madinah. Sudah difatwakan oleh para ulama. Iya. Iya, belum tentu. Tentu. Yang jualan baik gerobak-gerobak itu aja masih ada yang pro kontra. Boleh enggak jualan yang baik gerobak-gerobak itu kan sering diusir sama baladia, jadi dia ilegal. Yang resmi kan yang toko-toko itu. Nah, yang gini-gini kan ada betul langsung lari itu pro kontra. Boleh enggak beli sama mereka ini? Ada yang mengatakan enggak boleh. Karena ilegal. Ada yang mengatakan boleh, tidak ada masalah. Satu contoh yang saya tahu. Yang lainnya Allah. Jadi kalau dikasih kaidah semua yang dijual di Madinah ada fatwanya tuh Allah. Tapi itu tadi perlu ditanyakan lagi. Itu harus para ulama yang menjawabnya para ulama. Kalau ada fatwa ulama yang membolehkan, tapi kalau secara kaidah yang mereka sebutkan yang dilarang itu ialah al-makhid al-muhid. Makhid yang berjahit dan jahitannya meliputi bagian potongan-potongan anggota tubuh kita. Allahu a'lam. Coba misalnya diakali, bukan jahit saja, cuma sekedar apa kain begitu tali gitu tadi itu. Ya Allah Pak. Yang mana? Ini sih bukan ihram Pak. Yang tadi salaman tadi itu enggak dihitung ihram. Wallahu a'lam. Ana enggak tahu jawabannya. Boleh atau tidak jawabannya wallahu taala a'lam. Is-shawab. Jam 5 lebih 15. Jam berapa tadi? 5:29. Masyaallah. Sepanjang berarti. Teruskan apa gimana ini? Apa ada lagi mau nanya? Kalau sebelum apa? Kenapa? Tahalul kedua itu selesai setelah dia tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, maka dia tahalul kedua. Ya enggak ngapa-ngapain, cuma dia boleh berkumpul dengan istrinya. Itu aja. Tapi kalau tahalul pertama semuanya boleh. Yang enggak boleh cuma satu, sama istri. Dianya itu seekor kambing. Yang mana? Tadi itu yang disebutkan sama Syekh tadi pendapatnya beliau. Dia mengumpuli istrinya sebelum tahalul awal. Jangan sebelum apa-apa tuh. Sebelum melempar jumrah, sebelum menyembelih al-hadiyu, sebelum macam-macam mengumpuli, maka seekor unta dan batal puasanya. Haji. Batal itu. Enggak boleh. Rusak dia, fasad. Tapi kalau dia sudah tahalul awal tapi belum tahalul hani yang kedua, mengumpuli fidyah pada terambil, enggak ada masalah. Tapi kalau dia setelah tahalul pertama dan kedua, aman, enggak masalah. Jadi itu terkait dengan pendapatnya beliau. Saya katakan 10 poin tadi, ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga beliau hanya menyebutkan poin-poin yang menjadi pembahasan para ulama terkait dengan masalah fidyah. Allah ya, di kewajibannya meneruskan. Kewajiban dia meneruskan dan dia harus mengulang lagi tahun depan. Bagi yang mengatakan batal, dia tetap meneruskan yang lain-lainnya tadi sampai selesai, tapi kemudian dia harus mengulangi lagi tahun depan. Bagi yang mengatakan batal. Pulang juga nggak bisa pulang. Nunggu giliran pesawat terbangnya. Akhirnya mengatakan batal. Allah. Ya, ini tadi poin-poin tadi kebanyakannya ada ikhtilaf. Tidak semuanya disepakati oleh para ulama. Poin yang pertama aja yang dibahas dalam riwayat ini, yang ada pembahasan hadis dan ayatnya, dan itu yang disepakati oleh para ulama. Allah Taala. Maksudnya hukumnya badal. Ya, ada persyaratannya ya. Terkait dengan masalah badal haji dan badal umrah itu ada persyaratannya. Terkait dengan orang yang dibadali, terkait dengan badalnya. Terkait dengan haji badal, ketentuan yang terkait dengan orang yang dihajikan ialah seseorang yang mustatir hala hayati, seseorang yang pada masa hidupnya itu sudah mampu haji secara finansial, mampu untuk berangkat haji, tapi tidak bisa berangkat. Mungkin tua, mungkin sakit, mungkin banyak kerjaan, mungkin sibuk, gak sempat, mati. Maka sudah terpenuhi ketentuan dia. Ada ketentuan terkait dengan yang membadali. Badalnya itu sudah pernah haji sebelumnya. Dan bisa walinya, bisa pula orang lain, tidak ada masalah. Yang penting sudah pernah haji sebelumnya. Dan paham ya? Jadi kalau orang tadi dari semasa hidupnya orang yang miskin, orang yang fakir, tidak ada kemampuan haji pada masa hidupnya, terus dia mati, ya sudah, memang tidak terkena kewajiban haji pada asalnya, maka tidak ada namanya haji badal. Jadi kalau misalnya Allah barakallahu, terkait dengan badal dia belum haji juga tidak sah, harus dia sudah pernah haji dulu baru kemudian dia membadali orang lain. Barakallahu. Kita ada buku khusus. Saya punya kitab khusus tebal ini. Khusus pembahasan masalah fenomena haji badal. Itu namanya perlu kaji lebih detail itu. Karena fenomenanya sekarang ini komersil. Satu orang bisa membadali sampai puluhan orang. Masya Allah. Satu orang dipatok harga berapa? 5 juta. Maik sudah pak. 7 pak. Masih 5 ya. Tapi sudah 7. Nah, ada yang mengatakan 3.000 rial. Boleh. Allah. Nah, itu makanya perlu dikaji lebih khusus terkait dengan masalah. Ada fenomena seperti itu. Satu orang membadali, masya Allah, 30 orang. 5 juta dikalikan 30, 150 juta. Bayangan saya, ya apa cara prakteknya? Gitu. Bayangan dia cuma sekali itu aja. Disebutkan namanya tok bulan lapar gitu. Ya enggak, secara teori dan pengamalannya masing-masing. Kayak misalnya melempar jumroh, dia dulu melempar untuk dia, kemudian melempar lagi untuk nama bulan. Kalau ingin telung polo ya harus siapkan kira-kira buahnya. Dia ngefulan, bulan dan bulan. Kalau wukuf jelas sendiri aja, sendiri tentu yang lainnya. Mabit di Muzdalifah juga demikian. Tapi ketika terkait dengan masalah pelemparan jumrah masing-masing. Terkait dengan hal haji masing-masing. Atas nama gitu. Ah, dia sendiri. Kemudian masing-masingnya atas nama orang-orang yang dia badali. Sehingga panjang pembahasannya. Insyaallah waktu kita bahas terkait dengan bab itu lebih lanjut insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab, mungkin pas persiapan berbuka puasa tiada terburu-buru ya. Atau sekali lagi nak tadi la subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.